بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita mulakan kuliah kita pada pagi ini. Seperti mana biasa, kita akan menggunakan naskah terjemahan Aqidah At-Tahawiyah yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita sampai ke muka yang ke-50, matan yang ke-10. Hayyun la yamutu, qayyumun la yanamu. Maksudnya, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Oh, terjemahan Indonesia ni. Indonesia kan? Melayu. Tidak akan pernah tu bahasa Indonesia. Kita Melayu tak kata macam tu. Tidak akan pernah mati. Dia juga qayyum. Qayyum maknanya berdiri dengan sendiri. Ataupun qiyamuhu ta'ala binafsih. Ha, berdiri dengan sendiri. Dan tidak pernah tidur. Ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana terdapat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi menyifatkan Allah dengan sifat hayy, hidup. Hidup. Hidup Tuhan lain daripada hidup makhluk. Tak kira makhluk yang dalam bentuk mana. Tetapi hidup Allah lain daripada hidup makhluk. Hidup Allah tidak pernah mati. Tidak, la yamut, tak mati. Tak pernah mati maknanya tak didahului oleh mati. Begitu juga tak akan berkesudahan dengan mati. Hayyun la yamut. Habis macam mana hidup Tuhan? Tak ada macam mana. Tak ada macam mana. Sebab dalam Quran Tuhan kata lillahil mathalul a'la, bagi Allah umpama yang maha tinggi, mana tidak boleh disamakan dengan mana-mana makhluk yang lain. Ha. Itu makna hayyun la yamut. Salah satu nama Tuhan ialah hayy. Hayy maknanya Tuhan yang hidup. Salah satu nama Tuhan. Dalam senarai Asmaul Husna yang biasa kita dengar dalam YouTube ataupun dalam rakaman-rakaman biasa, yang tu tak ada perkataan hayy, tak ada sitir, tak ada. Tapi dalam riwayat-riwayat yang sahih kita dapati beberapa perkataan yang dikira sebagai antara nama-nama Tuhan telah sabit melalui riwayat yang sahih. Ana telah kumpul nama-nama yang berkenaan sebanyak 17 nama. 17 nama perlu dikeluarkan daripada senarai Asmaul Husna yang selalu kita dengar nasyid tu. Perlu dikeluarkan dan digantikan dengan 17 lagi nama yang sabit melalui riwayat yang sahih. Bila anda pergi ke Kolej Universiti Islam Perlis, kita telah gubal semula seni kata nasyid Asmaul Husna dan budak-budak kita pun dah tubuh tim nasyid. Kita telah buat rakaman, tapi rakaman masih belum rakaman standard lagi lah. Dia kena buat rakaman yang lebih proper lah. Kita dah buat bulan puasa baru ni, sempena lawatan Tuanku Raja Perlis ke Kolej Universiti. Kita dah buat, mula-mula diperdengarkan. Raja berkenan, dia panggil pergi istana. Bernasyid di istana. Kemudian Majlis Agama Islam buat jamuan raya pun panggil lagi. So kita sedang semak balik semula, atuk balik seni kata dengan melodi yang bersesuaian. Kita akan buat rakaman, kita akan edar ke seluruh negara. Dia berbezanya ada 17 nama dalam senarai itu dikeluarkan. Termasuk salah satu Al-Mani'ud-Dar. Biasa dengar kan? Al-Mani'ud-Dar. Lalu dia buat nasyid kan, dipanjangkan abbar tu. Maknanya al-mani' Allah ni penghalang. Abbar maknanya Allah ni pemudarat. Mana boleh lagu tu? Dan itu tak tidak sahih. Tidak datang melalui riwayat yang sahih. Riwayat At-Tirmizi, riwayat At-Tabarani, riwayat Ibn Majah, ketiga-tiga ni semuanya tak sahih. Tak sahih. So kita kena pilih. Pilih tu berdasarkan pada kekuatan dalil. Ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada hadis yang sahih, kita kekalkan. So kita kekalkan 99 tolak 17. Tinggal berapa? Matematik lambat sikit. 99 tu. Ha? 87. So 87 kekalkan daripada senarai yang 99 nama tu. 87 dikekalkan, kemudian digantikan 17 lagi digantikan. Ha. Masuk antara yang diganti sitir. Sitir tu maknanya maha penutup. Bukan tutup pintu, tutup daripada terbocor rahsia. Apa-apa rahsia. Sebab tu ilmu, dalam ilmu Allah ada bila ajal kita nak mati. Tuhan tutup maklumat mengenai ajal, siapa pun tak boleh tahu. Dia boleh rasa-rasa macam dia nak mati. Bila kita bila sakit sangat, kita rasa macam nak mati lah. Padahal tak mati lagi. Kadang orang tak sakit pun mati. Rasa macam lambat lagi nak mati, tapi mati. Ajal. Ajal ni dalam ilmu Allah. Allah rahsiakan daripada sesiapa pun. Tanah kubur kita di mana tak tahu, tak dalam perut ikan, tak dalam perut rimau, tak dalam di mana, mati atas katil, mati tengah jalan, mati merata tempat. Wallahu a'lam, dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah. Kita nak sakit bila, nak sembuh bila, wallahu a'lam, dalam ilmu Allah. Jadi sitir makna Allah maha penutup. Dia boleh menutup rahsia. Kita macam mana rahsia sekalipun terbongkar. Lambat laun saja. Barangkali lambat, barangkali cepat. Ha. Terutama sekali kadang-kadang orang kita kalau rahsia ni, aku nak abang kat hal saja. Ha, oleh padahal kawan tu dapat maklumat, kawan tu pula pecah rahsia. Habis terbongkar habis semua sekali. Jadi menutup rahsia ni bukan satu perkara yang mudah. Ha, macam mana kita tutup sekalipun, lambat laun dia akan terbuka juga. Dia akan terbuka juga. Jadi sitir salah satu nama Tuhan yang sabit melalui riwayat yang sahih. Hayi bukan hay. Hayi. Al-Hayyul Qayyum salah satu. Hayi maha menghidup. Maha menghidup. Baik, Hayyun la yamut. Allah itu hidup tidak mati. Qayyumun berdiri dengan sendiri. Maknanya dia tidak berhajat kepada bantuan ke, sokongan ke, apapun bentuk bantuan, Allah tidak memerlukan. Dia cipta langit, dia cipta sendiri. Tak ada sokongan, tak ada bantuan, tak ada siapa-siapa yang perlu ataupun yang boleh membantu. Allah nak mematikan kita, dia mematikan kita. Cuma Allah bagi tahu kat kita setiap ketentuan Allah ditentukan melalui sebab musabab yang biasa nisbah kita ataupun luar biasa nisbah kita. Kita nak kambing, tentulah kambing tu dilahirkan oleh ibu kambing dengan kongsi daripada bapa kambing, akhirnya melahirkan anak kambing. Tapi unta Nabi Saleh dilahirkan daripada gegaran batu bukit, bukit batu. Ini luar biasa. Tapi sebab musabab tetap ada. Ha, tetap ada. Tuhan kata dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, Tuhan nyatakan bahawa setiap ketentuan Allah ditentukan melalui sebab musabab. Sebab musabab ada kalanya biasa nisbah kita. Sebab tu bila kita sakit, kita nak sembuh penyakit kita tu secepat mungkin yang boleh. Ha? Kalau demam sekalipun, tak mahu orang kata demam lah abang seminggu, tak boleh, tak boleh. Kita demam hari ni, esok kita cari ubat lah. Kita nak sembuh secepat mungkin yang boleh. Jadi kita akan cari sebab musabab yang biasa nisbah kita. Kita pergi kat klinik, jumpa doktor, dapat nasihat, dapat ubat. Kita makan ubat walaupun ubat tu bukannya sedap. Tak sedap. Kalau saja-saja nak suruh makan, tak mau makan. Tambah pula kencing manis yang kena duk makan tiap-tiap hari ni. Allah, rasa bila lah nak boleh berhenti makan ubat ni. Punya lemah. Tapi itu sebab musabab nisbah kita. Biasalah. Orang perajuk kencing manis, dia kena makan ubat kencing manis. Yang darah tinggi, dia kena makan ubat darah tinggi. Kalau ubat silap, dia makan ubat lain, mana nak jadi? Ha, itu sebab musabab yang biasa nisbah kita. Tapi ada kalanya sebab musabab yang luar biasa nisbah kita. Luar biasa nisbah kita. Nisbah Allah, biasa. Biasa. Tuhan boleh jadikan kita manusia ni daripada mak bapak manusia. Spesies sama macam kita. Tapi Tuhan boleh tak hidup lahirkan manusia bukan daripada sebab-sebab biasa nisbah kita? Boleh. Tok Adam dilahirkan daripada sebab-sebab yang luar biasa nisbah kita. Tapi bagi Tuhan, biasa. Dia boleh mengadakan ataupun boleh mewujudkan sesuatu benda yang dia kendaki melalui sebab-sebab apapun. Biasa tak biasa, dia tak peduli. Kita saja nisbahnya biasa. Sebab tu Nabi Ibrahim bila dikenakan hukuman, dilontarkan dalam api, dia takut. Api panas, menghangus, membakar. Kalau kita, orang kata suar tangan masuk dalam, suar jari masuk dalam api, mana boleh? Hangus, sakit tangan kita, kita tak mahu. Tapi Tuhan kata kepada Nabi Ibrahim, doa, minta kepada Tuhan supaya api yang sifatnya membakar tadi tidak akan membakar. Api yang sifat dia panas, dia boleh jadi tak panas. Sebab tu Nabi kata, kalau Nabi Ibrahim berhenti dekat kuni bardan ala Ibrahim, kalau dia kata kuni bardan, berhenti dekat tu, nescaya Nabi Ibrahim akan mati kesejukan dalam api. Tapi bila dikata kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadikanlah api ini, jadikanlah dia sejuk, selamat kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim selamat. Ha, tak mati hangus, tak mati kesejukan. Selamat keluar. Ha, itu maksud dia. Allah maha berkuasa. Allah boleh bagi melalui sebab-sebab yang biasa nisbah kita, yang luar biasa nisbah kita. Qayyumun la yanam. Allah berdiri sendiri, dia tidak lena. Lena sifat makhluk. Kita boleh jadi lena. Lena kita, lena ayam. Orang kata lena ayam kan. Mata aja pejam. Tapi taklah lena sepenuhnya. Nabi dia lena mata, hati tak lena. Hati tak lena. Tapi ini kurniaan Tuhan. Kita kadang-kadang lena macam orang mati. Kita tak pernah mati, tapi orang kata lena macam orang mati, makna lena sungguh-sungguh lah. Lena sungguh-sungguh. Ana bila lepas bekam, lena sangat berkualiti. Lena walaupun sekejap, sejam, dua jam, tapi rasa macam puas lena. Kadang-kadang kita lena sepanjang malam, tapi bangkit pagi mengantuk lagi. Mengantuk lagi, makna lena kita tu tidak berkualiti. Tidak berkualiti. Ha, jadi Allah tidak lena. Kerana tu apapun yang berlaku kepada kita, kepada sesiapa pun, tidak akan terkeluar daripada ilmu Allah. Kerana Allah tidak lena. Kita bila lena, terangkat kita punya taklif, kita punya tuntutan pemberat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalam bentuk hukum, hakam dan sebagainya. Bila kita lena, habislah. Masa lena tadi terbuka aurat, masa lena tadi bercakap tak tentu hala, dah tak diambil kira. Rufi'al qalam. terangkat tulisan kalam yang duk tulis amalan baik buruk kita diangkat, dihentikan daripada tuntutan pemberat taklif sebagai seorang insan mukallaf, diberhenti sekejap masa kita lena. Bila kita jaga, start balik. Bila kita pengsan, terangkat. Bila kita sedap, start balik. Macam itulah. Jadi Allah tidak lena. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sinah makna dia lena, naum pun makna dia lena. Kita baca dalam ayat kursi selalu kan, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ayat kursi ni kena selalu baca. Selalu baca. Dia boleh jadi bacaan, sebahagian daripada bacaan wirid lepas pada semayang. Tidak semestinya kita baca, kita berada di atas tingkat semayang. Kita berada di atas tingkat semayang, kita boleh baca. Kita bangkit daripada tingkat semayang, dah pergi ke sana ke sini, boleh baca. Kita dalam keadaan biasa, boleh baca. Dalam keadaan luar biasa, kita diuji dengan kejutan-kejutan tertentu, kita boleh baca ayat kursi. Ayat kursi dia boleh menghalang, ataupun dengan izin Allah dia boleh menghalang daripada sebarang gangguan syaitan. Masa lena pun ya, masa jaga pun ya, syaitan dia akan mengganggu kita, kecuali hamba Allah yang soleh yang tidak terdedah kepada gangguan syaitan. Kalau kata manusia biasa, memang dia akan terdedah kepada gangguan syaitan. Hinggakan Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi, dia mimpi, kata syaitan datang jumpa dia, minta wang zakat yang diamanahkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah supaya menguruskan wang zakat yang sampai kepada Nabi. Abu Hurairah salah seorang petugas yang diberi tanggungjawab untuk mengurus agihan zakat dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah diganggu oleh syaitan semasa lena. Didatangi oleh syaitan, minta zakat. Kemudian Abu Hurairah kata dia bagi. Lepas dia bagi, dia kata malam esok dia nak mai lagi. Malam esok mai lagi. Malam yang kedua datang, malam yang ketiga datang. Lepas malam yang ketiga, kali ketiga, dia kata kepada Abu Hurairah, kalau tak nak dia datang lagi, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Setan yang suruh baca ayat kursi. Jadi bila keesokan hari, Abu Hurairah jumpa Nabi, cerita kat Nabi apa yang dilihatnya dalam mimpi. Nabi kata, sadaqaka wahuwa kazub. Setan tu benar dengan kamu, sedangkan dia seorang pembohong besar. Orang pembohong ni tak semuanya cakap dia bohong, tapi dah selalu cakap bohong, orang panggil pembohong lah. Tapi kalau dia cakap benar sekalipun, orang kata bohong juga. Jadi Nabi kata sadaqaka wahuwa kazub. Maknanya dari sudut sejauh mana boleh kita baca ayat kursi untuk menjauhkan diri kita daripada gangguan syaitan, ini sabit melalui sunnah Nabi. Nabi perakukan ayat kursi boleh dibaca untuk tujuan menjauhkan diri kita daripada gangguan syaitan. Syaitan dia boleh ganggu kita waktu kita jaga, waktu kita lena, dia boleh ganggu kita. Ini Tuhan bagi kepada kat dia. Tuhan bagi kat dia boleh mengganggu. Terutama sekali bila kita nak buat amal ibadat, nak semayang, nak niat nak semayang, dia akan ganggu kita. Dia suruh baca demi baca, sekali, dua kali, tiga kali, tak puas hati lagi. Seolah-olah macam niat semayang tu nak bagi puas hati dulu baru jadi. Tak, bukan untuk puas hati. Dia ada kriteria dia, dan bila kita buat mengikut kriteria yang telah ditetapkan, jadilah. Soal puas hati tak puas hati itu cerita lain. Barangkali hati kita telah diganggu oleh syaitan, menyebabkan kita terdedah kepada was-was, penyakit was-was. Orang was-was ni masalah. Dia naik motor dia tak was-was, tapi nak niat semayang dia was-was. Ada satu hamba Allah dulu daripada bagan daripada batua sekitar ni, dia was-was sampai nak semayang pun kacau. Ana kata dia pergi buat kerja di pejabat tak was-was, tapi dia nak semayang dia was-was. Dia berulang balik kat Ana, dia mai jumpa Ana, dia kata macam cas bateri. Balik tahan 2 hari, tahan 3 hari, tahan seminggu, paling lama seminggu dia kena datang balik lah. Kadang-kadang Ana nak cuba tengok, bila dia datang balik Ana marah kat dia. Dia tengok menggali dia kata Ana mood tak baik, tak bagus hari ni. Dia terus balik, oh, tahan sampai 2 minggu. Tahan sampai 2 minggu. Sekali tu dia datang di rumah Ana, Ana tak ada. Ana tak ada di rumah. Kami semua tak ada, kami balik kampung. Dia datang sampai kat pintu pagar, dia nampak Ana duduk di atas duit. Dia bagi salam. Dia kata Ana pakai baju biasa yang selalu dia main jumpa. Pakai kain pun dia masih ingatlah kain selalu Ana pakai. Tapi duk bagi belakang. Naik duit tu bagi belakang kat dia. Nanti ingat kan, Din nama dia. Kena di batu rasu. Jadi dia bagi salam, dia kata Ana tak jawab. Dia bagi salam, tak jawab. Bagi salam, tak jawab. Padahal Ana, biasanya Ana boleh dengar lah. Tak jawab. Lama dah banyak-banyak kali tak jawab, tak palin, tak apa. Dia pun balik. Kemudian dia main pula, dia cerita. Dia cerita, Ana kata, kami tak ada, kami balik kampung. Sungguh dia kata. Eh, ustaz dia kata, bukan orang lain. Tak ada, kami tak ada, kami balik kampung. Lepas tu lega, tahan sebulan. Tahan sebulan. Dia penyakit was-was ni tu dia lah. Kita yakin yang niat yang pertama tu, yang tu yang terbaik. Yang selepas tu, diganggu oleh syaitan. Dia tak percaya pada hak yang pertama, dia percaya kepada hak kedua. Hak kedua, dia tak percaya hak yang ketiga. Yang tu tak habis-habis lah. Sampai orang nak bagi salam, tu imam nak bagi salam, baru boleh dapat. Itu masalah orang was-was ni. Jadi, apapun, maknanya antara sifat Allah ialah qayyum, dia berdiri dengan sendiri. Maknanya tidak didahului dengan tiada dan tidak berakhir dengan tiada. Allah ada sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tak dimulakan dengan tiada baru ada, tak. Tak berakhir dengan tiada selepas ada pun tidak. Habis bagaimana? Tak ada bagaimana. Tak ada bagaimana. Sebab itu Imam Malik kata, bila ditanya tentang Tuhan, bagaimana, sama ada sifat Tuhan ke, nama-nama Tuhan ke, tak ada kaifiat. Kaifiat dia majhul. Cara bagaimana, tak ada, tak ada. Kita tak tahu. Kita pulangkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jawab, Wallahu A'lam. Sudah, selesai masalahnya. Kalau kita tekan, paksa dia nak suruh jawab lagu lain, tak ada, tak ada, tak ada. Kalau jawab juga, maknanya dia jahil lah tu. Kaifiat majhul. Al-iman bihi wajib, beriman dengan kenyataan tentang mana-mana sifat, mana-mana nama Allah, wajib. Kerana datangnya daripada Quran. Datangnya daripada hadis Nabi. Sebab tu kalau cerita-cerita dongeng, tak ada. Tak ada. Tak main cerita dongeng. Tentang nama-nama Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, hanya dua sumber yang boleh meyakinkan kita, dan bila meyakinkan kita, kita wajib beriman. Soal kita faham tak faham, sekadar mana yang kita faham, itulah saja yang boleh kita dapat. Lebih pada tu, Allahu a'lam bissawab. Soal anhu bid'ah, duk tanya orang sangat-sangat, itu satu kerja bid'ah. Kerana Nabi tak pernah tanya Jibril. Jibril bawa ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia tak tanya. Macam mana ayat ni? Bagaimana yang perlu difahami maksud dia dan sebagainya? Tak ada, tak ada, tak ada. Nabi tak pernah tanya. Bila Nabi baca ayat tu pada sahabat dia, sahabat dia tak pernah tanya. Tak pernah tanya. Jadi kita siapa yang kalut nak tanya sangat? Kalau tanya pun tak ada jawapan. Tak ada jawapan sebenarnya. Jawapan dia, Wallahu a'lam bissawab. Itulah kata-kata Imam Malik dalam perbahasan kita mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Baik, itu Hayyun Qayyumun. Seterusnya, oh, ada komen Ustaz Syekh Saleh Fauzan. Kata Syekh Saleh Fauzan, Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri dan tidak berhajat kepada selainnya, yang sentiasa terus-menerus menguruskan urusan makhluknya. Yalah, macam kita cakap tadilah. Baik, seterusnya. Khaliqun bila hajatin, raziqun bila ma'unatin. Khaliq, pencipta. Allah selaku pencipta, bila hajatin, tanpa ada hajat apa-apa pun. Tuhan cipta kita, dia tak ada. Di sebalik ciptaan tu ada hajat tertentu. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita kalau buat kursi, kita nak duduk. Kalau buat meja pun, kita nak gunalah meja tu untuk letak barang-barang kita kan, untuk buat mengajak lagu ni kan. Dia ada tujuan, dia ada tujuan. Tapi Allah mencipta sesuatu tanpa ada hajat apapun di sebaliknya. Raziqun bila ma'u bila mu'natin. Raziq, Allah pemberi rezeki tanpa belanja. Sini dia kata apa? Pemberi tanpa ada sesuatu kepayahan pun. Allah bagi rezeki bukan nak belanja, bukan dia bagi kat kita rezeki melimpah ruah. Dia tak ada tujuan nak kaut harga kan, nak nilai harga kan, ataupun nilai pulangan balik. Tak ada, tak ada, tak ada. Sini dia terjemah tanpa ada sesuatu kepayahan pun. Kadang orang bagi sesuatu kat kita, dia nak benda di sebalik tu. Tapi Allah, dia bagi kat kita. Siang dia bagi, malam dia bagi, pagi dia bagi, petang dia bagi. Dia tidak ada apa-apa faedah yang akan kembali kepada dia. Ada ingat dulu masa kecil-kecil dulu, duduk orang Kedah buat bendang. Bila kita pergi tolong mukui, tolong kerak padi dia. Zaman dulu kerak padi mukui kan. Dia bagi zakat kat kita. Padahal zakat tu tak pergi tolong mukui pun kena bagi. Pada asnaf dia kena bagilah kan. Tak kira lah main tolong tak tolong. Kita pun kadang-kadang kalau tak sabit dia bagi apa-apa kat kita, tak pergi tolong mukui. Jadi sama-sama ada kepentingan. Sama-sama ada kepentingan. Faham-faham lah. Soalnya kebetulan kita pergi tolong dia, dia bagi zakat. Padahal nilai zakat tu bukan nilai kerja yang kita buat. Begitu juga sebaliknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bila dia bagi apa-apa pun kepada kita hamba dia, bagi kesihatan kat kita, kita tak kena bayar pun. Rezeki daripada laut, nelayan-nelayan pergi kaut tak kira pagi, petang, siang, malam. Pergi kaut ikan, kaut udang, kaut ikan, tak kena bayar apa pun. Dia hanya buat keluar modal bot. Dia beli bot, dia bayar duit harga dia beli bot. Dia bawa, dia ada guna pekerja. Pekerja dia kena bayar gaji lah. Tapi adakah dia bayar di sebalik ikan yang dia kaut sekian banyak ikan, hasil dapatan laut yang dia dapat. Tiap-tiap hari pergi ke laut, dia dapat sajalah, tak banyak sikit. Dia dapat. Tapi kita tak bayar apa pun. Tak bayar apa pun. Begitu juga kita yang di darat ni, jangan kata pelaut saja. Kita orang darat pun, hari-hari kita buat kerja, kita cari makan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat, dapat banyak, dapat sikit. Kita tak bayar apa pun. Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kepada kita. Sebab tu Tuhan janji di sebalik rezeki pemberian Tuhan, kurniaan Tuhan kepada sesiapa saja pun, Tuhan janji nak kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah lagi. Ini janji Tuhan. Tapi Tuhan tak minta belanja, kita bayar balik semula. Tak. Kadang-kadang anggota tubuh badan kita ada yang terganggu. Mata, sakit mata, sakit apa lagi. Kadang-kadang dengan sebab musibah yang menimpa kita, kita menderitalah buat seketika. Ada orang yang walaupun ditimpa penyakit yang berat tapi sembuh. Kembali pulih, sembuh macam biasa. Bahkan lebih elok lagi pun ada. Ada yang ditimpa musibah langsung sampai mengakhiri hayatnya. Ada yang sembuh tapi sembuh separa-separa sembuh. Macam-macam kurniaan Tuhan kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki. Walau apapun yang menimpa kita dan hasil daripada usaha, kita berusaha berikhtiar untuk merawat, untuk mendapatkan rawatan sehingga pulih kembali dan macam-macam darjat pemulihan, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersyukur. Allah janji akan menggandakan ganjaran di sebalik kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak syukur tak susah. Kita kata Alhamdulillah pun sebahagian daripada cara kita bersyukur. Kita membelanjakan kurniaan Tuhan kepada kita dalam bentuk yang dibenarkan, yang direstui Allah pun syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur melalui mulut lidah, melalui tindak tanduk perbuatan kita, bersyukur kepada Tuhan. Banyak cara kita boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa, bila-bila masa pun terbuka pintu kesyukuran kita kepada Allah, sentiasa terbuka. Masa kita terjaga daripada lena pun kita bersyukur. Ada orang lena tak jaga dah, terus-menerus. Ada orang lena jaga balik. Kita lena, kita jaga balik. Pasal macam baru dilahirkan. Boleh jadi. Jadi apapun kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik ujian yang ringan, yang pertengahan, yang berat, ujian yang sehingga mengakhiri hayat kita di dunia pun kita tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Orang yang banyak bersyukur, banyak habuan daripada ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, itu khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Maksudnya Allah tidak merasa keberatan untuk memberikan rezeki. Allah tak rasa berat, Allah tidak berdendam. Kita kalau orang main minta kat kita, hari ini dia main, esok dia main lagi, main pula dah. Jadi ada perasaan dendam, ada perasaan nak bertindak balas, ada perasaan macam-macam. Kadang-kadang tak nanti yang kali kedua, kali pertama lagi dah, Allah, badan sehat, minta sedekah. Barangkali Tuhan nak uji kita, kebetulan dia sebagai bahan ujian kita. Tuhan nak uji kita, dia hantar mai hamba Allah yang badan tegak kuat bertenaga tapi meminta sedekah. Ingatlah, ini satu ujian Tuhan. Sama ada kita berjaya menghadapi ujian ataupun tidak. Mai orang yang lemah, mai orang yang tak berdaya, kita rasa wajarlah dia minta sedekah, dia tak boleh buat kerja. Tapi kalau mai hak yang sehat, segak bugak, bertenaga, amboi, mana minta sedekah. Aku teraku pun duduk buat kerja, cari makan, tak minta sedekah. Hang badan besar, bertenaga pun. Apa komen lagu tu? Tak nak bagi senyap sejarah. Bagilah. Sebab tu peminta-peminta sedekah, kalau di Tanah Haram, di Mekah, di Madinah pun, dia main nak minta sedekah, kita tak berasa nak bagi. Boleh jadi ada masa kita terasa nak bagi, ada masa kita tak terasa nak bagi. Kita tunjuk dia ke langit. Kita isyarat lagu tu saja. Dia faham. Dia faham. Maknanya kita suruh dia minta kat Tuhan. Kita tunjuk ke langit tu. Dia pergilah. Dia pun paling pergi. Itu peminta sedekah yang beriman. Dia tahu siapa sebenarnya dia kena minta. Kebetulan dia matang kita ada silap langkah. Kita kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang pergi masjid, anda duduk perhati, tengok kita pergi semayang jemaat ke, ke masjid biasa, biasanya hari jemaat lah. Orang akan edar tabung sedekah kan. kita kebetulan tukar baju kupang pun tak ada dalam poket. Tolak. Barangkali yang senasib dengan kita bukan kita seorang, yang lain-lain lagi. Satu sof tu mungkin 2-3 saja yang bubuh, yang lain-lain tu dia tolak jalan. Kita jangan mudah membuat sangka buruk. Kedekutnya. Dah. Barangkali dia gagal menghadapi ujian Tuhan. Sebagaimana kita juga pernah gagal menghadapi ujian Tuhan. Dan dia boleh berlaku kepada kita, kepada siapa-siapa pun, di mana-mana saja. Anda rasa amalan minta dekah ketika khutbah disampaikan tak patutlah. Mengganggu konsentrasi kita. Konsentrasi kita tu terganggu sekejap, seketika dengan tabung duduk jalan depan kita. Kadang-kadang kita dah bersedia daripada awal, dah nampak duk main tang lain, dah celup paket siap-siap. Main tu cepat-cepat pergi. Terganggu kita duk tumpu perhatian kepada khutbah yang sedang disampaikan. Wallahu'alam, kalau buat masa lain, barangkali lebih baiklah kot. Cuma dia pun baca akut lain. Buat masa lain, orang tak bagi. Ataupun tinggal tabung sak di tepi pintu kan. Tak berapa orang yang nak bagi perhatian ke tabung sak di tepi pintu tu. Dia tahu nak keluar masuk. Apa pun dia tak bagi. Kok mana pun, syaitan akan mengambil peluang untuk mengganggu, untuk mewaswas, untuk memberi sangkaan buruk kepada pihak lain. Sama juga orang lain boleh memberi sangkaan buruk kepada kita, walaupun niat kita tak adalah untuk menolak ataupun sebagainya. Tetapi orang boleh sangka macam-macam. Sebagaimana kita boleh menyangka buruk kepada orang lain, orang pun boleh menyangka buruk kepada kita. Apapun niat kita dengan Tuhan, Allah Maha mengetahui. Baik niat baik Tuhan sebelum kita buat, dah cuma ada niat baik Tuhan dah ambil kira. Kalau niat buruk selagi kita tak buat, Tuhan tak ambil kira. Kalau kita dah buat satu sekali dengan satu kali balasan. Kalau buat baik, kita niat baik satu balasan dah, kita buat baik 10 kali ganda hingga kepada 800 kali ganda, hingga kepada Allah saja yang Maha mengetahui jumlah gandaan dia. Ini dalam Quran Tuhan sebut mengenai satu benih. Satu biji benih boleh menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji kali 7, 700 biji. Itu maksimum yang Tuhan sebut. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda kepada mereka yang Allah kehendaki. Allah saja yang Maha mengetahui jumlah gandaan yang dijanjikan di sebalik amalan-amalan. Kalau macam tu banyaklah, memang banyaklah. Kita nak banyak kan, nak sikit. Macam itulah. Kadang-kadang ada orang nak layak buruk. Anda pernah dulu, satu hamba Allah tanya anda, forum. Dia kata kalau kita buat perhitungan, dalam hadis menjanjikan antara Jumaat dengan Jumaat yang akan datang, dia boleh mengampunkan salah silap kita sepanjang minggu. Daripada Jumaat ke Jumaat. Mana kita semayang Jumaat minggu ni, semayang Jumaat minggu depan, bila kita, antara fadilatnya, bila kita buat begitu, kita diampunkan dosa salah silap kita dari Jumaat ke Jumaat. Habis di antara Jumaat ke Jumaat, tak payah semayang. Itu matematik kita. Tapi matematik Tuhan bukan macam tu. Semayang waktu, sehari semalam, 5 waktu juga. Macam biasa. Soal ini dosa-dosa kecil. Boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Hak besar pun Tuhan boleh ampun. Hak kecil pun Tuhan boleh ampun. Kita dosa besar yang kita bertobat, insya Allah Tuhan akan ampun. Yang tak bertobat pun Tuhan boleh ampun. Tuhan boleh ampun. Cuma siapa orang yang berkenaan? Boleh jadi kita, boleh jadi orang lain. Jadi sebab tu kita kena banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan terima permintaan kita, Tuhan ampun. Tuhan tak terima, kita tak dapat pengampunan. Orang lain tolong minta pengampunan, kita boleh dapat. Kita juga berpeluang untuk mendapat keampunan walaupun kita sendiri tak minta, tapi orang lain tolong minta kat kita. Sebab tu kalau kita nak minta apa pun doa, masuk doa minta Tuhan ampunkan salah silap kita ataupun doa untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan akhirat, dunia akhirat dan sebagainya, kita jangan hanya khusus untuk diri kita sahaja. Kita kena umumkan, mana kita masukkan sesiapa saja dalam doa kita, sebab kelebihan doa secara beramai-ramai untuk ramai dan untuk seorang diri secara bersendirian, secara terbuka, Allah saja yang akan menerima atau menolak doa kita. Bila Tuhan terima, semuanya dapat. Semuanya boleh dapat. Kadang-kadang nak berdoa pun kedekut. Kedekut dalam doa ni rugi. Rugi. Kita umumkan, kita berdoa secara umum untuk sesiapa saja, menguntungkan kita. Menguntungkan kita, menguntungkan orang lain. Semua boleh dapat kelebihan doa. Baik. Maksudnya Allah tidak merasa keberatan untuk memberikan rezeki dan tidak pula berasa beban baginya untuk memberikan rezeki. Seperti mana disebutkan dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah, jilid 1, muka 38. Ay bila thaqalin wa kulfatin kama fi syarhil aqidati At-Tahawiyah. Ini quote ataupun rujukan yang dibuat oleh Syekh Nasruddin Al-Albani tentang maksud khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Kita syarah Aqidah At-Tahawiyah ni disyarah oleh Al-Izz Ibn Abil Izz Ibn Abil Izz Abdul Salam Ibn Abil Izz, dan juga oleh ramai yang lain-lain lagi. Dia At-Tahawi asal dia orang Mesir. Dia pengikut mazhab Hanafi. Dia hidup di zaman mana? Sezaman dengan Imam Al-Baihaqi, kurun yang kelima Hijrah. Di sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan. Jadi kami di Universiti Islam Madinah, kita akidah yang diajak kepada kami dalam kuliah ialah akidah Tahawiyah. Bukan akidah Wahabi. Akidah Tahawi ini dia hidup pada kurun yang kelima Hijrah, sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan. Tahawi ini dia sezaman dengan Al-Baihaqi. Mereka ni cabar-mencabar aku dari sudut penguasaan ilmu. Dicabar-mencabar sebab tu masing-masing menulis kitab untuk menjawab cabaran pihak lawan. Anak kalau mula batuk dia terganggu. Baik. Mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyakkatin. Allah yang mematikan makhluk tanpa perasaan takut, dia akan membangkitkan mereka tanpa mengalami kesukaran. Mumit, Allah mematikan. Bila makhafatin, tanpa rasa bimbang, rasa takut. Kita kalau orang kita kalau bunuh orang, dia pun takut dibunuh. Dia akan lari, tak cukup tanah. Dia akan lari. bukan tegak dalam negara, dia nak lari, dia lari keluar negara. Dia nak lari ke mana? Dunia ni sempit. Lari tak mana pun orang boleh deksan. Itu dunia punya hukuman. Akhirat, Allah menguasai dunia dan akhirat. Dia tak boleh lari. Allah mematikan sesiapa yang dia kehendaki tanpa sebarang rasa bimbang. Kau nak pupus? Tak ada pupus lah. Tuhan boleh ciptakan balik semula. Sebab tu kita kadang-kadang anak cucu, keturunan kita, kita pun keturunan tok nenek moyang kita, masing-masing mewarisi sebahagian daripada nenek moyang kita yang terdahulu. Kadang-kadang mai cucu kita mata sempit. Anak beranak kita tak ada mata sempit seorang pun. Tapi mai cucu mata sepet. Dia ada tok nenek dia yang mana-mana kita tak tahu. Ha, ada telinga besar, ada telinga kecil, ada hidung mancung, ada hidung tak mancung, ada mulut begini, ada mulut begitu. Wallahu'alam, masing-masing mewarisi. Tak semestinya satu lapisan. Bahkan 3-4 lapisan, 5-6 lapisan, dia boleh berlaku. Boleh berlaku. Rambut kerintin, tak ada dalam adik anak beranak kita, tak ada. Tiba-tiba main tang cucu kita ada rambut kerintin. Ha. Apa nama? Dalam hadis Nabi sebut, dia keturunan ni al-irq dassas, dia kata. Fa innal irq dassas. Al-irq tu maksud dia keturunan sensitif. Sejauh mana sensitifnya keturunan, daripada lapisan mana dia akan turun pada lapisan-lapisan tertentu kepada anak cucu mereka-mereka yang berkenaan. Anak kita 7 orang, 7 macam. Kelakuan, gerak-geri, rupa parah, tingkah laku, dia ada mewarisi untuk nenek moyang dia. Mungkin habuan dia daripada kita tak banyak mana, tapi dia lebih banyak daripada nenek moyang dia. Nenek moyang dia. Begitulah. Sebab tu ada kes pernah berlaku di zaman Nabi. Satu pasangan ni kulit cerah. Dia kulit dia cerah, bini dia pun kulit cerah. Mai anak kulit gelap. Dia tak puas hati. Dia rasa terkilan dengan apa yang berlaku, dia mengadu kat Nabi. Nabi kata kat dia, unta merah dia boleh melahirkan anak unta putih ataupun sebaliknya. Jadi soal keturunan ni kita jangan baca bermula daripada kita saja. Tak, dia bermula daripada nenek moyang dia yang keberapa. Kita tetap akan ada kaitan, ada kait mengait antara satu sama lain. Jadi kita jangan mudah buat kesimpulan bila belain sikit, oh bukan anak kita. Bukan anak kita. Orang tua pula tambah pula, orang kalau seseorang yang mengandung tadi ada siapa-siapa yang lalu kat belakang dia, dia akan jangkit. Takkanlah dengan sebab lalu kat belakang boleh jangkit. Ini bacaan tak ilmiah lah, tak betul. Baik, Tuhan itu mumitun bila makhafatin, Allah mematikan tanpa rasa bimbang, rasa takut. Tak ada. Dia nak mematikan siapa, dia bebas menentukan. Hak mutlak Allah mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Ba'ithun bila masyakatin, Allah membangkitkan semula orang yang dah mati tanpa susah payah. Tak ada susah payah semua. Sebab tu bila orang kafir dengar cerita Nabi kata kita akan dibangkitkan semula di akhirat kelak, dia kata bolehkah nak menghidupkan semula? Dia tak baca sebelum kita ada, siapa yang mengadakan kita? Berdasarkan pada contoh tertentu, tidak berdasarkan pada contoh tertentu. Tak, tak ada. Formula tu tak ada. Macam mana kehendak Allah, macam itulah yang akan berlaku. Pendek ke, besar ke, tinggi, panjang, lampai, macam-macam. Allah yang akan menentukan segala-galanya. Kita kadang anak-anak kita pendek je, tapi anak kita panjang, tinggi, berdiri duduk sebelah kita, takat bau dia aja kita. Pun boleh jadi, boleh jadi. Boleh jadi sama-sama tinggi belakang. Boleh jadi. Allah yang menentukan. Jadi ba'isun bila masyaqah, Allah nak bangkitkan semula daripada contoh yang sudah dah ada, dah pernah diciptakan Allah, dia nak bangkit semula. Tuhan tanya, bala qadirina ala an nusawwi banana. Dalam suratul qiyamah Tuhan kata bahkan Allah boleh cipta balik semula termasuk susunan urat jari. Urat jari kita ni siapa pun tak ada yang sama. Sebab tu kaedah cap ibu jari ni, ibu jari tangan kanan ataupun kiri, masih diterima pakai di seluruh dunia sejak dulu sampai sekarang ni dan yang akan datang, semua sama. Cuma urat jari kita ni, ibu jari kita ni, bila dah lama-lama sangat, dia lusuh. Orang Kedah kata, hui. Bila cop, dia tak lekat urat dah. Dia tak boleh nak detect. Alat teknologi tak boleh detect. Tapi teknologi Tuhan tetap boleh detect. Boleh. Tuhan kata, bahkan kami bangkitkan semula dia, seseorang tu tadi, dengan susunan urat jari dia yang seperti mana bentuk asal. Tak boleh lari. Ini kekuasaan Tuhan menciptakan balik semula. Hak yang cipta awak, awak tak tanya. Jadi maksudnya Allah berkuasa mutlak. Nak bangkit, nak cipta ciptaan baru pun boleh. Nak cipta ciptaan asal tanpa sebarang contoh teladan pun boleh. Tanpa susah payah. Tak ada susahnya. Mana nombor 32 tadi? Nota penyunting di bawah tu, muka surat 54. Di dalam kitab Arab yang asal ditulis Syarh Al-Aqidah Al-Tahawiyah, muka surat 125. Cetakan keempat rujukan ini, jilid 1 muka surat 38, adalah merujuk kepada edisi kitab Syarh Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang penyunting rujuk seperti mana yang dicatatkan di dalam bibliografi. Sebab Aqidah Tahawiyah ni cetakan dia banyak, banyak kali. Ada cetakan tanpa edit, tanpa diedit. Ada cetakan yang diedit, ada cetakan yang terbaru diedit dan ditakhrij semua hadis-hadis riwayat dalam kitab ni. Ha, jadi kita boleh tengok dan boleh rojok. Boleh jadi kalau silap kita buat rojokkan, dia punya muka surat berbeza daripada maklumat yang dimaklumkan di sini. Yang ni kena pastikan cetakan yang dimaksudkan. Baru boleh kita dapat maksud yang sama. Baik, seterusnya mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alayha abadiyan. Allah senantiasa bersifat dengan sifat-sifatnya semenjak qadim, semenjak asal lagi. Qadim tu maknanya semenjak lama dah. Dia sifat qidam yang disifatkan kepada Allah dalam senarai sifat 20 tidak jelas bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi. Kerana dalam Quran dari awal hingga ke akhirnya tidak ada satu ayat pun yang menyifatkan Allah dengan sifat qidam. Tak ada. Tak ada satu ayat pun. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, tidak ada hadis sahih yang menyifatkan Allah dengan sifat qidam. Habis datang daripada mana? Datang daripada kesimpulan yang dibuat oleh ahli-ahli kalam, ahli-ahli ilmu kalam. Mereka buat kesimpulan daripada kenyataan Quran, huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Bila yang awal dipertafsirkan Allah yang awal, huwal awal, dialah yang awal, dipertafsir tidak ada awal bagi Allah. Dialah yang akhir, dipertafsir tidak ada akhir bagi Allah. Apa maksud tidak ada awal? Makna sedia kala. Bila sedia kala, itulah maksud kidam. Daripada situlah datangnya perkataan kidam. Ilmu kalam. Dia ada formula falsafah dia. Kalau kita kata dialah yang awal, dialah yang akhir, bagi mereka tak clear. Jadi mereka ubah tafsirannya tu kepada tidak ada awal bagi dia. Sebab dia nak alihkan kepada dia sifat awal Tuhan kepada sifat qidam Tuhan. Qidam maknanya tidak ada awal. Sedia kala, bila sedia kala makna tidak ada awal. Baqa makna kekal, bila kekal makna tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Daripada situlah munculnya apa yang dikatakan qidam. Ma zala bi sifatihi qadiman, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya sejak lama, sejak dulu lagi. Qabla khalqihi, sebelum makhluk ciptaan dia. Sebelum dia menciptakan apa-apa lagi, Tuhan sudah bersifat dengan sebagai pencipta. Lam yazdad bi kaunihim syai'an, tidak ada, tidak akan menambah apapun dengan adanya mereka. Lam yazdad bi kaunihim syai'an, tidak akan menambah sesuatu pun dengan adanya makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan selaku pencipta, walaupun dia belum cipta apa-apa, sebab ciptaan Tuhan ini ada awal je, ada permulaannya. Tuhan cipta langit dan bumi. Sebelum dia cipta langit dan bumi, dia dah pencipta. Nak cerita begitu. Dengan adanya langit dan bumi, tidak menambah, tidak mengurangkan apapun daripada sifat ciptaan Tuhan. Boleh? Lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan. Tidak berlaku apapun sebelum mereka diciptakan daripada sifat-sifat Tuhan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan isi kandungan langit dan bumi, tidak ada apapun yang memberi kesan tambahan maupun kekurangan pada sifat ciptaan Tuhan. Dia memang pencipta. Dari awal lagi dia pencipta. Sejak lama dia pencipta. Sejak kadim lagi dia pencipta. Walaupun dia tak cipta apa, selepas dia cipta, memang dia pencipta. Memang dia pencipta. Dan tidak menambah apapun. Cakap ni cakap falsafah. Tapi nak cerita kata, sifat Allah selaku pencipta tadi, sama ada sebelum dia mencipta maupun selepas dia mencipta, dia tetap pencipta. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alayha abadiyan. Seperti manalah sifat Tuhan sejak azali lagi begitu dan sentiasa begitu sampai bila-bila. Sentiasa begitu sampai bila-bila. Ini cakap mudah. Cakap surat ni dia kata apa? Sebelum makhluknya, dan sifat-sifat tersebut tidak bertambah sedikit pun setelah makhluk-makhluk diciptakan. Dan sebagaimana Allah itu sentiasa bersifat dengan sifatnya semenjak azali, begitu juga dia sentiasa kekal dengan sifatnya. Saya rasa Syekh Albani patut bagi komen sikit di sini. Kerana perkataan azali dikatakan juga kepada nikmat syurga. Syurga, neraka, dia ada awal. Sebelum Allah cipta, dia tak ada. Selepas Allah cipta, dia takkan musnah. Takkan musnah, syurga takkan musnah lagi dah. Itu dikatakan azali. Tapi kat Tuhan tak boleh kata macam tu. Sebab tu anda rasa patut Syekh Albani komen sikit di sini. Bila Tahawi menggunakan istilah azali kepada sifat-sifat Tuhan. Kerana sifat Tuhan tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Tapi syurga neraka ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Itu yang biasanya digunakan oleh ahli kalam istilah azali. Mangkali dia rasa semua orang boleh faham. Dia tak komen. Allah dinamakan laisa ba'da khalqil khalqi istifadu ismil khaliq wala bi ihdathihi al bariyata istafadu ismi al bari. Laisa ba'da khalqil khalqi istafadu ismil khaliqi wala bi ihdathihi al bariyata istafadu ismil bari. Allah dinamakan Al-Khaliq bukan hanya setelah makhluknya diciptakan. Dan Allah dinamakan Al-Bari bukan hanya setelah makhluknya itu diadakan. Al-Bari dengan Al-Khaliq maksud dia sama. Maksud dia sama. Jadi Al-Khaliq dengan Al-Bari salah satu daripada nama-nama Tuhan yang sah. Ada dalam Quran disebut Al-Khaliq, Al-Bari'ul Musawwir. Ada dalam Quran disebut. Bukan nama ni dikatakan setelah makhluk ni diciptakan baru dinama Khaliq, dah. Begitu juga Al-Bari bukan bermakna bila dunia ni ada baru dia dinama Al-Bari. Dah. Sebelum tu pun dia nama Al-Khaliq dan Al-Bari. Jadi ini nama-nama pada zat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia menciptakan langit dan bumi ataupun segala makhluk ciptaan dia maupun sebelum dan selepas. Boleh itu? Nak tangguh sat? Boleh. Kita berhenti sat, rehat, lepas itu kita sambung semula. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.